turup srengenge ya kewajibane salat maghrib. Suasanane bulan Ramadan nggih wajibe poso Ramadan niku cara hukum wajib. Semanten ugi suasana batin niku nggih memunculkan tingkah memunculkan perilaku ingkang berbeda. Tumindake wong muring-muring mboten sami kalih tumindake wong sing lega lila. Tumindake wong sing lagi susah mboten sami kalih tumindake wong sing lagi bunga. Tumindake wong sing kangen anak mboten sami kalih tumindake wong sing kepunggonan anak. Terus ternyata munculé tumindak niku bermacam-macam miturut macam-macamnya suasana yang dimugi. Mila saking menika dalam hal amal ibadah, senajan tumindak niku macam-macam, lan napa sing dimugi niku nggih macam-macam, nanging menawi napa sing ditindakake menungso niki sedaya wonten urutan hubungan berkaitan kalih penghambaan singkang murni, penghambaan ingkang ikhlas, penghambaan ingkang meligi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Senasa tumindak menika saged macam-macam, ning sejatosipun menika inggih setunggal, nggih menika tumindak minangka bentuk penampilan tiyang ingkang ngabdi dumateng Allah. Kalau mengenai sampun dipun bicara masalah 6 pendorong. Iki dipun wangsuli malih. Terus sing mendorong utawi sing narik. Menarik menungso tumindak sampai nglakoni napa-napa. Niku wonten 6 miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lawang suri malih wonten 6. Nomor setunggal tumindak ingkang minangka panggilan saking Allah. Daya tarik panggilan saking Allah ingkang saben-saben menungso niku mesti gagah niku. Mboh niku menungso sing bentukipun napa mawon. Iku mbuh sak nil niku sak titik kecil iku enten wong niku ngrumangsani ana sing luwih gedhe, ngrumangsani ana sing maha agung niku mesti rasa ing jero ati niku mesti enten. Lah niku dipun tarik dipun undang dening Allah. Perjalanan menuju undangan menika enten sing mastani menika hidayah, wonten sing mastani menika siratal mustaqim, enten sing mastani menika fitrah, enten sing mastani macam-macam lah nggih, sabil ilallah, sabili rabbik. Terus dalan sing tumuju dumateng panggilanipun Allah menika sedaya minangka bentuk-bentuk undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedaya mesti niku sahe. Duga niku liwat napa kemawon setiap menungso niku enten kerentek pengen apik niku lak mesen. Lak nggih ngoten. Senajan nuwun sewu lah bajingan tenik ritek. Niku nggih enten rasa pengen dadi wong apik. Nah, nanging pendorong ingkang arupi kepengin dadi apik sing niku hakikatipun fitrah, artosipun setiap manusia dijadikan Allah pasti punya rasa demikian. Nanging tidak semudah itu menungso saged nglakoni undanganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten dorongan ingkang kaping kalih, penarik ingkang kaping kalih kang selalu berusaha untuk melencengaken lakon sing sae niku. Yen iku dorongan kaping kalih iblis. Dados konten daya tarik ibaratipun cara wong bal-balan ngoten, setiap pemain bal niku pasti ingin memasukkan bale ke arah gol. Nggih. Mesthi niku nek ada wong bal-balan kok gak pengin mlebokne bale teng gol niku nggih. Nggih mboten lucu nggih. Niku mboten niat bal. Wong urip iku mesti pengin mengegolkan niat apik. Tapi mesti ada musuh. Kali Allah Subhanahu wa taala menungso diparingi musuh. Musuh sing menghalangi setiap langkahipun panggilan Allah kala wau. Perlune napa disukani musuh? Ketinggal, supados ketinggal lek menungso niki juara. Enek wong kok iso nglakoni apik ning ora ana penghalange, niku padha karo enek wong ngaku juara ning tanpa ana musuhe. Nggih. Enek wong ngaku-ngaku, "Wah, aku juara, juara apa bal-balan." Lah kok iya kok juara? Iyalah aku iso mlebono bal sak jam ping swidak. Mlebono bal niku sak jam ping swidak. Hebat ya, anggar menit mlebu. Bisa dijedes tenan. Apa hebat men kowe yo? Yo hebat. Dan apa kok gampang menranek musuhe? Mlebono bal sak jam ping swidak ning ora ana musuhe niku kira-kira iso dadi juara, mboten saged. Mboten saged. Mula lajeng Allah Ta'ala niki mbuktekaken dhateng menungsa niki, bile menungsa niku sakjane mesti ne saged. Mesti ne saged wong wis tau mlebu swarga kok nggih. Kudune iso mlebu swarga niku. Tapi mlebu swarga niku ternyata tidak semudah itu. Mesti enten iblis. Musuh sing targete musuh apa sing penting ora iso mlebu, mboten tok targete. Lagi ngoten jenenge musuh niku lak sing penting gak iso balik-balik musuh aja sampai mlebu. Niku kadang-kadang kalau dijarno mawon, jenengan ngamal apik karo iblis itu diumbarke mawon. Nah, mungkin lek pun kasil ngamal apik jane wis arep bleng ngoten. Mlebu teng gol terus bali sampean rupa ngamal apik iki dienggok rejek, metu neh, ngoten. Ditampel kali iblis. Contone asale wis ikhlas, murni niate wis bener ngoten. Mboten niku dilem wong ngoten wis gliyor. Gusti Allah ora kepetung blas. Niku pancen dadi perjuangane manungsa. Jadi uangnya terlihat amal apik atau mawon contoh sing gampang. Jenengan pun duit-duit dadaan tiga uang boh kondi hasil bakti apa panen duit 5 juta 6 juta dadaan. Itu jane tak tek kau tuh zaman kelingan lah ini kita tinggung amal jariah atau jadi orang hakeh kejaran dia. Nihku mungkin terus iblis nihku mesti orang terima. Langsung ngeling mau sampean. Dalam apa boh jariah. Wong bojomu dhewe butuh gelang kalung ngeringit kepengenane ora keturutan kok. Mula amal jariah. Lah ngono kok ana gelang kalung bojomu lah ya etem. Lah dadi kuwi lah tapi ora lah. Timbangane bojoku ngaku gelang kalung ning donya ora urung kuwi ya mek gembira-gembira tok ae ben gelangan ning akhirat wae. Oh iya, Cing. Iblis niku ngoten lho. Nek sampean bantah iblis itu betul kok terus bantah gentet. Dia manut tau dengan dia. Oh iya, bener kowe. Wajin uang kowe ikut dulu ya. Si dipikir ke akhirat. Menat, ini awak mesti uang top tenan. Sak diso gini ki orang enek uang sing kelingan akhirat kaya awakmu. Balah dilem. Lek ngono yang dah kaya tau lek kamu jariah. Gak perlu dan diumum nih ngono lek kowe jariah sak mene. Jadi kok takmir masjid tak sejumlah umum nih jariah ya teh diri ngomongnya paling-paling jariah lah paling akeh 500,000 dan aku wali 5 juta lah hebat ini tuh kayaknya macam terus didorong tapi ini terus dipelenceng nih tujuannya iblis bukannya orang itu gagal melakukan amal Targetnya iblis adalah orang itu jangan sampai berhasil memasukkan amal di hadapan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nek iso ngamal iku melenceng mlebu teng tong sampah. Pendorongipun tujuan akhir titikipun tujuannya ojo sampai teng Allah tujuan liyane. Niku jenenge pendorong amal sing kaping kalih jenenge iblis. Niki sedaya hikmah. Dados iblis dipun ciptakan Allah dados musuhe menungso niku dalam rangka mempertebal mempertinggi nilai derajat amalipun menungso. Mula Allah taala lek dawaken man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha, sapa sing iso teko hasil negulo ngamal siji bijine 10. Mergo napa? Lek diitung-itung penghalange wong ngamal iku mulai saking jero, saking tik niat sing jero niku sampai iso kepethu dadi ngamal niku nggih paling sithik penghalange 10. Sing paling sithik niku penghalange 10. Nomor 1 penghalang sing rupa napa? Niku wae iblis niku. Nomor 2 penghalang mungkin wong liya sing alok, aja lah masjid urusane wong akeh. Bangun gue berharap masjid tu gue bangun teras omahmu lah ya malah ape aku jadi harap digawe mantu pada kok ini mau renai gue terus tambahan mana tujuh kamu jawab apa cuma ane masjid buru-buru lah nah sebenarnya mau main di masjid tu rasa saman bantu mau main Gusti Allah mesti dadek nabi bik Gusti Allah ini kan gue dalil mata barang niku pasien proses untuk bisa mengeluarkan amal niku liku-likunya kita mak jereng tapi liku-likunya kata nih mulane kok hasil sampai ngamal tenan niku oleh Allah langsung dinilai 10 karena ada penghalang banyak sekali. Dan pun bahkan pendorongipun menungso kaping 3 tumindak ngamal ngamal sih dimaksud niku nggak duwe lakon. Niku pendorong sing nomor 3 jenenge nafsu. Nafsu niku kekuatan ingkang dipun paringaken Allah dhateng menungsa untuk mencapai yang lebih tinggi niku namine nafsu. Ya, nafsu niku mesti pengin yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nek pamane jenengan sekolah ngoten terus kelas 1 pengin kelas 2, kelas 3 pengin kelas 1 terus. Nek ke depan bapak niku bab sing elek ngoten nggih. Tahu nyolong kita ya pengen terusin kok nyolong medus, pengen jajal nyolong sapi, terusin jajal ngerampok mobil itu terus andurin nih apa nekat ngerampok kok ketek ngerampok mobil ya perlu ngerampok bang lo nengok tenang terusin ini kekuatan yang menginginkan terus meningkat itu jenenge nafsu. Dan nah, menungso niku sedaya diparingi nafsu asale belajar Fatihah pengen sandure Fatihah. Kalau di blog Falak, kalau pengen belajar tahlil, pengen apal Yasin, nggih pengen sak ngaji, pengen iso pidato, pengen iso maca tafsir, pengen iso nggih ngoten. Pemane ketepan bijange piambae teng pondok niku ngajine ngaji Fathul Qorib, pengen Fathul Wahab, pengen Fathul Muin, pengen sak dure male, sak dure male. Mungkin lek bijange bisnis nggih ngoten. Asale buka usaha apa, pengen sak dure neh, sak dure neh, sak dure neh nggih ngoten. Niki sedaya menungsa kata, delok bijange, niku mesti duwe power nih, ingin meningkat, meningkat, meningkat. Bab tumpaan, duwe sepeda ontel, ya, pengen dah motor, pengen mobil, mobil niku lah, mobil acak-acak ya mau, pengen sih, petonan terbaru, terima fasilitas, lah sopo, mobil rana asini, pengen sih rana asini, terus, anak sandure male, sampai kepengen duwe mobil sing wong liya ora enek sing iso duwe. Bahasane napa ge eksklusif. Artinya dia ingin enggak ada orang lain masuk di wilayah itu. Manane napa dia ingin menyendiri seperti Allah. Jane asare apik wong duwe nafsu niku oleh Allah taala menungsa diparingi nafsu niku maknane supaya napa? Manusia itu supaya tidak berkubang pada kehinaan dalam kehidupan. Kalau Allah Taala disukai nafsu, dia pengen sak dure, sanggure ngono. Sampai puncaknya dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini napa Nabi Adam niku nalika digodho iblis kok gampang. Digodho iblis bangun mangan waful di kok gampang niku diantaranya karena Nabi Adam menggadah nafsu. Dia tidak ingin hanya sekedar menjadi penghuni surga biasa, tapi jarang-jarang komunikasi dengan Allah. Dia ingin seperti malaikat. Jadi malaikat itu duduk-duduk di balik Allah. Lah iblis itu pengen. Lah kata, kok iblis? Adam itu pengen. Lah iblis lah godoh muni ngeten. Dam, Gusti Allah ini ngelarang awakmu oleh orang lain makan buah kulti ke alasannya loro. Nomor siji, sepisan kue supaya orang langgeng ning kene iki. Nomor loro, nek kue sampai mangan, kue itu jadi malaikat. Namun kok kue jarake arep jadi khalifah, manggon ning bumi. Jadi karo Gusti Allah kue gak oleh mangan buah kulti. Kue lek cara aku mangan buah kulti, kue jadi iso langgeng, ben iso jadi malaikat. Dirangsang keinginan lebih itu tadi. Uang ini tuh gak jane pengen tuku apa-apa ini gak jane orang kok perkara fungsi ini kok pengen yang lebih ini gak jane. Dan dipikir lagi gak tuh. Kenapa tuh pemanah gak gue rapi gitu. Jadi dipikir jadi gede ini. Gede, gede itu orang yang gede ini. Secara fungsi betulnya kenapa-napa. Tapi nyapa kok dipasang. Yo ben seje. Pengen seje, pengen lebih dari yang lain. Mulanya sejenisnya mode pakaian itu setiap saat ganti ku mana ada ben ora padha. Wong niku pendorongnya ingin yang lebih. Nah, itu sakjane kangge kesempurnaan supaya manusia bisa meraih kemuliaan. Asline hikmahe ngoten hikmahe. Tapi kali iblis niku terus dileboni. Jreng. Nafsu niku wau volumenya diperbesar. Maka oleh iblis diomongi wong iki urip sing bebas to. Ora usah direh-reh rena-rena. Mulya kok ijek ibadah bareng apa? Padha karo wong bodho-bodho kuwi diapusi kiai gelem. Diapusi nabi gelem. Dikabari ayat Quran hadis gelem. Kuwi upama iku Quran hadis iki kapusi lah ya kena. Kaya iso mbektene kowe lek Quran hadis ku dawuh Gusti Allah. Jadi maksudnya, wis tau dadi wong bebas ora bebas, ora usah manut rena-rena. Mboten nafsu. Jadilah kamu yang ter. Nah, nek wong pun telepon iki, sret, munggah maka dia berada di puncak. Dia akan berusaha untuk menjadi pesaing Allah. Nah, nek wong niku wis dadi pesaing Allah, lek wis mah diperintah Allah. Tak perlu dia pengen jadi Gusti Allah. Napa jadi Gusti Allah? Perintah yang kabeh kudu keturunan. Orang nek sing ngosok iso madani, walam ya kula kufanah. Dia emoh dipadani wong. Tapi sampai nek sing madani harus dihancurkan. Drengki ya. Pokoknya nek sing madani harus dihancurkan. Itu musuh. Madani tok lho dianggap musuh. Namun pol-polan baru. Kalau bisa diajak kompromi, nanti saya yang menang. Dia punya perusahaan, pertama ya saya rayu untuk kerjasama, tapi lama-lama saya beli. Ini aku ngerti prinsipnya. Pokoknya saya harus yang ter. Oh kok, gusialah itu abstrak, itu gak ada. Gak perlu ngerti. Sampai tingkat dia mengingkari keberadaan Allah. Karena dia enggak mau tunduk. Dan ini dikira pun lihat ini pun total. Kali fitrah ini kuau hilang belas pun. Tidak perlu dia menuduh kepercayaan kepada Tuhan itu adalah racun. Pun, pol-polan ini pun enggak mau. Ini perkara apa? Menungsa digudek nafsu ini. Volumenya diperbesar. Volumenya nafsu ini kuau diperbesar. Oh, sampai akhirnya dia mendudukkan diri sejajar dengan Allah. Contohnya Raja Fir'aun. Sampai dia mengatakan, boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi ana Rabbukumul A'la. Aku pangeranmu sing paling top. Jadi wong iki pancen sing digoleki paling top. Orang pasti ingin menduduki posisi puncak. Dan untuk menduduki posisi puncak iku lek ora oleh hidayah lho nggih. Lek sing digo kok napa manajemene iblis dengan cara menendang, dengan cara menyikut, dengan cara menggesek, dengan cara apapun, yang penting orang nek sing nyaingi aku. Iku pun krana napa? Dorongan nafsunya diperbesar sedemikian rupa oleh iblis. Padahal sakjane asal mulane Allah maringi nafsu, niku asal mulane iki mendorong menungso supaya gayuh kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui fitrah kala wau sakjane ngoten. Tapi wong iblis pun ngerti, ngelak sampai wong nafsune kok bener mau liwat Shiratal Mustaqim, dia selalu berusaha untuk sholatnya lebih. Lha wiridannya lebih, ngamale lebih. Mulak gelis tok ugon iki. Wis diklencengne, diklencengne. Ya kon golek sing lebih, lebih, lebih tapi sing ora bab ibadah. Lah moga lek pun melenceng niku teng awal niku melenceng niku kira-kira nggih, tak senti ngot mawon. Ya wong nembak iki lho. Pucuke moncange peluru niku melenceng kok sak senti ngot mawon niku mek teng arah tembok anteng rupa pun. Tebih sangat lho, kira-kira 10 meter itu mancingnya mentebih lho nih. Gitu ya. Mengujilingi pondasi kok miring. Miring kira-kira 1 mili itu nawan segisor nih. Ini mungkin lah dipasang terus, munggah sampai tingkat 10 itu miringnya iso 10 senti. Dan itu ngamal, ngamal kok gak ikhlas itu lho. Kok diterus sama wan. Ini mungkin pol-pol ada pol kayaknya. Gak sudah belum bagus ya lah. Gak situ aku bagus ya. Niku soal ngamal niku wau sing pendorongnya pun nafsu. Pun bener niku. Gusti Allah, iblis, nafsu. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat. Syahwat niku jane urusane namung soal napa weteng karo misal weteng namung niku urusan. Maksudnya syahwat niku sing dimaksud keinginan untuk memenuhi ini makanan minuman dan keinginan untuk memenuhi nafsu birahi Jawa ngarani birahi seksual hubungan lanang wedok nggih kale hubungan soal weteng. Jadi cara ringkese omong syahwat itu berkait erat dengan perut dan bawah perut iki digo-digo rumus penak ngoten. Jadi napa kok syahwat itu adalah dorongan untuk memenuhi keinginan manusia yang berkaitan dengan soal perut dan urusan bawah perut. Niki dipun paringi kali Allah banyak disangoni yo. Disangoni. Kabeh wong nggih ngono ta nggih. Kabeh wong lek ngelak golek ngombe lha niki ngelak sedian ngombe gitu, pengen ngombe. Iki dorongane sawet. Luwe golek mangan. Nah jae wis rada gedhe wis wayahe golek wedoan. Dene ngono nang rumah apa? Pun paringi syahwat itu hikmahipun kalih. Syahwat perut itu adalah untuk melangsungkan kehidupan fisiknya. Supaya tangan iki kuat obah, supaya sikil kuat obah, iso nglakoni ibadah. Nggih. Supaya sing jenenge urip iki iso berlangsung secara fisik, secara biologis, maka dibutuhkan pemenuhan tenaga, energi macam-macam melalui perut. Nah, sedangkan syahwat yang berkaitan dengan kelamin itu adalah berkaitan untuk kelangsungan jenis manusia. Jadi wong diparingi syahwat wong lanang seneng wong wedok seneng wong lanang itu adalah untuk melangsungkan jenise wong urip iki ben terus enek sing nyambung. Dene sampe enek wong kok wong lanang ora demen wong wedok ora demen wong lanang ngene purik-purikan bareng ngono. Semayan wong sak donya bareng wis mulai abad milenium iki. Mulane wis wong lanang ora usah hubungan karo wong wedok. Wong wedok ora usah hubungan karo wong lanang, wis puri-purian ae wis. Iku ora usah suwe-suwe, kira-kira 50 taun mboten mawon. Iku jenise menungsa niku telas. Jenis menungsa niki kira-kira pun telas, minimal kira-kira karek piro ngono. Dadi binatang langka ngono. Di binatang langka. Lalu terus orang nak orang meteng ya. Jadi dorongan syahwat yang berkaitan dengan kelamin itu sebenarnya adalah untuk melangsungkan keturunan yang namanya jenis manusia. Supaya apa? Supaya enten penurunan perilaku generasi. Bapak yang ibadah, anak itu yang ibadah. Supaya sih langsung nong ibadah ini enten terus asal mulanya itu macam. Tapi karo iblis, karena untuk mencapai tujuan itu rasanya memang harus enak. Kalau upama karo Allah Ta'ala itu untuk memenuhi perut, supaya hidup itu sehat, perut harus sering terisi dengan menu yang cukup. Yeah. Untuk bisa melangsungkan keturunan harus melangsungkan persetubuhan laki-laki dan perempuan, kok ora dikai sawah. Ini ku tugasnya kiai tambah akeh. Mungkin tugasnya negara ya tambah akeh berkopo memaksa orang untuk mau makan. Malah pengajian nek tambah kurikulum mangan iku wajib, gak mangan mati kowe lho. Padahal mangan iku gak enak. Mulane kok untunge kale Allah Ta'ala syahwat itu diberikan supaya gak usah didakwai wong pengen mangan, pengen ngombe, ora usah didakwai wong langsung lanang karo wedok padha senenge. Jadi gak perlu ada pengajian khusus tentang monggo derek-derek yang jalur niku sing seneng wong wedok, monggo ibu-ibu sing seneng karo wong lanang. Ora usah. Wah, iso kok mati sok niku. Akhire nek wong lanang gagah sehat nggih. Mboten niku jejer karo wong wedok, nyenggol wong wedok mesti ana seprumel. Mboten niku pun mun otomatis. Karena ini kelihatan enak, ini ada proses enak, lazat itu. Maka oleh iblis, iblis ngerti lah setiap manusia cenderung untuk menikmati sesuatu yang lebih di kau. Maka dia mendorong syahwat itu menjadi tujuan. Oleh iblis, syahwat asalin ku alat, syahwat jadi tujuan. Akhirnya wong ini golek pangan. Golek pangan, gulai wedoan. Anggir wis iso ngerenteng wedoan akah, iso mangan enak-enak, yaitu urip sukses. Sampai itu perlu ben melecek, pokoknya tujuannya iblis ben melecek. Lek tujuannya Allah, menungsa diparingi syahwat untuk melangsungkan kehidupan dia. Pemondek ibadah, ibadah iso terus. Gitu ya. Coba mendek itu ngamal, ngamal iso terus mergo energinya terus bisa masuk. Tapi mergo untuk memasukkan energi itu melalui lazat tadi, maka lazatnya jadi tujuan. Maka energi itu menjadi malapetaka, akhirnya ada kelebihan energi. Makanya enak-enak terus, tapi itu mandangnya kurang. Akhirnya menjadi bumerang. Mulai saat ini kata penyakit, mergo akeh wong mangan, ning orang patek belum tumindak ngamal. Akhirnya energi ini ngendap tengawak dan itu terus mengkarui cara berpikir. Akhirnya lepas nopo negatif, ya daya rusaknya luar biasa. Kreativitas untuk merusak itu bisa bermunculan setiap saat. Berkata apa? Tenaganya munek-munek tengawak ini itu diditok nopo. Akhirnya ngetok nopo ngawut. Jenenge napa gegeden mesin ra duwe rem. Nggih, nabrak-nabrak ngoten. Niku pancen iblis pancen berusaha untuk itu mengalihkan cara berpikir orang bahwa syahwat itu menjadi tujuan. Awakmu kuwi dadi menungso bisa nek mulya dan diomongi nafsune wis kenek nafsune sik to nggih. Wong ki mulya sukses, nek kowe iso menguasai makanan dan wedoan. Kowe iso nguasani loro kuwi, ya wis kowe dadi wong top. Nek perlu panganane wong kowe sing nguasani. Lek perlu enek wong ora patek manut karo kowe, ono wedoan kok lak manut kowe. Lah ampun, persoalan ngeten iki. Akhire dia pengen nguasani seluruhnya. Ben. Kowe pengen enak. Ya kudu dibuktekno to. Untuk punya kesendirian yang tidak tersaingi mang. Lek kowe gak padha karo wong, umume wong bojo siji, lha kowe bojo lek iso 50 ngono. Ini soal di paidu ngakeh kula lek ngerti. Lah nek lokasi mu lokasi sing gak terjamah oleh orang, lha kuwi duwe wong wedok pirang-pirang ora masalah to. Lho itu lho ya. Niku niku kuwi niku. Sing penting wong niku gak eling Gusti Allah ini kok to. Iblis niku. Nah. Pun pinten niku sekawan ya. Niku tuh saya ten kekuatan sing nomor gansal sing mendorong manusia bertindak. Manusia bertindak sing nomor gangsal nalika wong niku berpikir soal rezeki. Dan padahal kalau Allah Ta'ala rezeki niku jane pun dijatah. Wong niku untuk bisa memenuhi niku wau ben mulya. Niku lak butuh tumindak ta nggih. Ben mulya butuh tumindak. Lah tumindak niku butuh ragat. Ben iso duwe panganan, duwe umbenan ya butuh ragat. Benison duwe bojo duwe wedoan ya buta ragat. Mane kali Allah Taala disediani sing jenenge rezeki. Iku jane pun dicatat. Lan meniku mesti tekane. Tapi kali iblis dirangsang-rangsang menungso niku supaya ngober jatah niku. Dirangsang-rangsang kanggo pidhato, saudara-saudara, jare iblis iki lha pidhato. Untuk bisa mencapai sukses yang sebenarnya, Anda harus menguasai yang namanya uang. Karena ingin jadi presiden harus punya uang, ingin jadi lurah harus punya uang. Untuk bisa merayu wanita cantik juga harus pakai uang. Untuk bisa mendapatkan makanan yang enak dan mewah harus pakai uang. Semuanya serba uang. Oleh karena itu, semua itu tidak bisa tercapai kalau kalian tidak punya uang. Sehingga menurut konsep saya, seluruhnya manusia ini harus mencari uang. Ya enggak ibadah, Blis. Ibadah itu nomor loro, golek duit dhisik wong duwe iku sakune ibadah kok. Nek arep ibadah lek gak nganggo duit kok iso. Lunga kaji lek gak nganggo duit juga iso. Zakatnya gak ngambil duit gak iso, mulai golek duit terus. Perune wong ini golek duit, orang-orang kau golek Gusti Allah golek duit. Menungsa sampai lali. Nah soal zakat ngambil duit itu ya bener, tapi duit sing arep di zakat itu jane wis dijatah karo Allah, iku dilalekne karo itu. Wong sing ora ketekan duit akeh ora wajib zakat kok. Iya ta nggih? Sing ora ketekan sangu iso lunga kaji ora wajib lunga kaji. Coba kaya-kaya. Kadang-kadang sampai nun sewu. Sempur-pur itu sampai ada berita. Pundi ini kok. Enggak sih dulu mau kaji. Kena apa? Weteng les ini kok ya. Ini kok sampai bunuh diri juga deh. Ini jadi ibadah kok. Orang sih dulu kaji kok bunuh diri. Perkara apa itu? Kan? Dia boleh kasih ke jamaah bunuh diri. Orang itu zakat bunuh diri. Orang itu kasih pernyataan apa? Di situ ada urune, ada urun kepentingan nafsu, ada urun kepentingan wah itu. Sampai itu sudah memuncak. Tonggo kuwi kaji, nyambut gawene bareng biyen. Tonggo kuwi kaji itu telu lah, kurang kaji blas ya. Lah iki kok nunggu mana setahun isi lah kuwi. Oh, tibae ibadah itu bukan untuk sujud kepada Allah, tapi untuk memenuhi ben gak isi. Begitu pula orang cari uang. Cari uang itu sebenarnya kadang-kadang melampaui batas kebutuhan. Padahal yang jenenge butuh, itu mesti diparingi karo Allah. Butuh kebutuhan, itu pasti dicukupi oleh Allah. Tapi lek kepinginan, itu soal syahwat. Apalagi cita-cita kemuliaan diri yang berlebih-lebih. Untuk menjadi tauhid tadi itu mesti karena Allah gak dituruti. Nah, menungso ngubur-ngubur ini. Akhirnya menungso itu ngubur sing jenenge dunia. sekali wong niku ngubur dunya mesti nyingkur Gusti Allah. Wong nek ngubur bathi teng pasar niku krungu adzan Jumatan mboten krungu, mesti. Saestu kok niku wong guru macul kurang sak ala sak poncot ae diterusno, niku krungu adzan zuhur yo ora boleh. Terus wae kalih karo sak poncot ae. Nek sak poncot wis bar iku galenge dilurusno sisan lho, mboten ya. Terus gak sida mulai, gak sida jamaah zuhur. Niku niku terus amat. Wis kadung buka toko, pelanggane kadung teko. Kon semoyo diluke mah. Karo Pak, nuwun jauh jenengan teng kok sekedap kalau tak salat ora wani lho muni ngono. Wedi lek langganane mlayu. Rumangsane sing nggawa urip langganane niku wae. Niku krana napa? Krana pancen kalih setan, kalih iblis sing jenenge dunya itu dihias-hias demikian rupa sampai dunia itu sangat menarik. Saking getole wong urip ngubur dunya, sampai cita-cita mang jene pengen mulya, jene pengen mangan enak, kadang-kadang sampai orang keturutan. Jene pas pidato mang iblis sing digodorongan itu, kula pengen mulya nguasai dunya, kula pengen mangan enak, pengen duwe do anak ayu, kula duwe sing akeh. Tapi proses untuk golek duit itu wis gak mulya. Kadang-kadang dhewe sarjana, wis profesor doktor itu direh karo wong tamat SD. Tapi duit akeh. Manut. Pokoke kowe kudu mlebu kantor setiap jam 7 sampai jam 2 sore. Kudu memanage perusahaanku. Aku gak roh jawane sing penting sing manut kowe, aku per bulan kowe tak bayar sak ini. Ih. Padahal saya menurut itu memang SD gak tamat. Terus di kongkot jadi manajer itu malah MBA. Terus dipikir lagi. Ya kadang-kadang perhitungan yang waktu. Betul cocok apa itu. Min perkara guru. Pengen oleh apa sih tek. Kadang-kadang dipeksa-peksa di kongkot. Nyerbeti buah penyusu. Padahal dia urung raup. Dia dirurung raup. Buaya wis diserbeti ben ketok gila. Kuwi dipikir lagi. Akhire wong iku jadi abdi dunia. Abdi dunia. Sapa umpamane wong iku duwe mobil ngoten nggih. Mergo demen lho soal demen teng dunia nek wong. Wong demen mobil ya kadang mobile bencel susah pirang-pirang dino. Tapi lek kulite dhek ketanda opak sret yo ora patek susah lho nek benso. Gila biarlah gampang. Orang-orang susah. CT kulit DM melincet itu orang susah. Tapi CT mobil melincet, masya Allah. Betul, kan? Mungkin para CT mobil melincet itu susah. Kenapa pendorong itu sakit setingkat itu? Karena memang dunia itu hulun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau rupanya. Setiap orang ingin memburu. Ya, uang pun guru niku mesti Gusti Allah disingkur. Apa itu? Mboten mesti. Ibadah ibadah. Apa meneh wong gelem jari ayo mesti kedar nggih nutup-nutupi ben pantes-pantese wong. Aku iki tedhek masjid tak melok jari ya sithik-sithik. Sithik-sithik kok mawon nek urusan ibadah tapi lek sik urusan mobil mewah ben anu piye. Dene niku bencel sithik lah kok sampe golek bengkel sing kira-kira iso mbalekno mobil kuwi ora ketok penyok piye. Niku pirang-pirang atur saya ini belum. Tapi lah jual Jumatan adalah saya ketemu. Nah yang nak kericik yang belum sempat gawa kericik kok ni. Niku sakit demene wong kali dunia. Sekalau volume dunia itu dibesarkan oleh iblis. Banyak wong yang melenceng kok tujuan iblis mah. Jadi soal dunia ini betul salah. Dunia ini kalau Allah banyak disediakan untuk lahan manusia supaya manusia bisa beribadah, bisa mencapai akhirat. Wong akan Nabi tidak jauh ad-dunya mazraatul akhirah. Cuma kali iblis itu diperpendek. Ngerti lho, diperpendek masa tanamnya. Ora usah ngenteni panen akhirat kesuwen. Undhun saiki ae dinggo mulyakno awakmu, dinggo nyuksesno awakmu, genepno awakmu. Upama nek swarga ya ning kene iki jenenge swarga dunya. Sampai ngoten iki. Sampai wong kula kadung ketemu duit masyaallah cepet. diodos putune saiki kok lek gitu setengah mati. Nggih. Padahal pas ning warung entek pira-pira ora diitung nek sto omah jali dhuwit bojone, Pak, kula nentek tak yo ben. Ngoten iku jawabane. Padahal ning warung niku entek pirang-pirang puluh enggak masalah. Busa sto omah dijali, Pak, kopi nentek, kula nentek, kopi nentek yo teh wae. Sampai ngoten niku mergo napa? Mergo terlalu cinta kepada dunia. Pemenang kau sebengok-bengok mejiti orang kerumun belas. Mejiti pemenang, eh aku durung di pian-pianan. Terus, kita gak kerumun, sebeng di pian wong akeh lah. Kadang-kadang, jeginya wis wayang ganti, eh jeginya rusak, aku dandan ono. Jadi bengok-bengok, jadi tapi ada raro, ada orang kerumun. Untuk ya roh tapi orang akeh. Ini lu kerana apa? Ini kok diperpendek. Masa nikmatnya dunia itu oleh iblis. Pun itu gangsal. Si terakhir, si nomor 6. Menungsoan itu ternyata sak kuat-kuat yang menungso punya cita-cita. Sak seneng-seneng yang menungso nuruti syahwat. Sak sagep-sagep yang menungso nguber dunia. Ini semua kan sesuatu yang abstrak semua. Jadi saya perkara si kecil engko. Menyebut jalan berarti kan ijik engkau. Gila gak? Termasuk uang puas. Menjauh puas. Dua widu anakah puas, mangan anakah. Itu kan pada proses engkau. Nah ternyata yang namanya manusia itu punya fisik. Rogo ini. Nah rogo ini punya dorongan sendiri. Mergo menungso ini wasale songko lemah. Maka yang namanya rogo. Fisik. Itu cenderung ingin kembali ke tanah. Ingin pasif. Jadi tidak ngaji itu kok kesuwen kan ya. Kesuwen ndang leren ae ngene kan. Kajaran kula urusan sing penting ndang leren. Wane wong iku sok nek napa kesel sithik kok tak hawane kudu bali teng lemah. Kao ge langsung buntu kok. Sirah niku ora iso di ngengek to mung ditarik lemah. Hawane lak ngantuk. Mesti parake teng lemah. Orang ada kok cerita ada wong ngantuk tambah buga-buga ni betul-betul. Jadi wong ngantuk mesti luwet terlalu moro terlemah sampai maksimal pol. Kau pemokak orang enak gengsi. Orang anak dorongan nafsu sing isin barang itu wow. Itu terus bluntu betul ketar lemah. Awaknya ketar lemah. Asalnya ngadek mesti nunggu, asalnya nunggu mesti diklut, diklut itu mesti terus bluntu. Ini gula fisik pun kesel betul. Karena apa? Fisik itu pengen punya suasana yang lepas dari cita-cita batin. Soal puas itu kan soal batin. Soal mulia itu soal batin. Soal duit-duit akeh enak itu dia soal batin. Tapi fisik itu duit maksimal sehingga emak. Nah, terus pol emak. Mangan itu sama pokso. Ya enak, jadi sate enak. Tapi sama pokso mangan sate rong atau sekat sudut lah emak. Besar itu ini fisik itu punya tuntutan sendiri. Nah, ngeten iblis gak sih soal ego loh. Mereka enten uang itu seposisinya wes tidak berhubungan sama sekali dengan soal nafsu dewa kemuliaan, pengen lebih mang wes ora, terus ingin memenuhi syahwat ya wes ora, pengen nyabut dia gulek dunia ya wes ora. Mereka wes buntu kape, wes buntu kape, pengen mulia ya wes kalah jago lurah tahu. Pengen mangan enak, pengen duwe bojo awet, bojo minggat, wong wedok wis ora doyan karo aku wong mlarat. Pengen mangan enak ora tau nyekel duit. Ini nyebut gawe ora duwe modal. Ya buru-buru lah buru wis di PHK. Wis buntu kabeh. Akhire piye? Ya wis ono turu wae, turu ya kesel. Ben gak ketok turu. Mendem itu maknanya apa? Memisahkan dorongan cita-cita batin dengan fisik. Jadi antara fisik dan kesadaran itu dipisah. Bukan kalian mendem kan? Koyok-koyok tidak ada hubungan sama sekali dengan fisik. Kalian mendem kurang nemen. Berkata kalau-kalau jika gampang sadar, ya golek sabu-sabu. Golek ini, golek itu untuk menumbuhkan ini tadi. Jadi pemohonan saya, dia tampil. Ini tuh setara fisik dia tampil, tapi saja nih dia sing jerodi, pengen melayu diri. untuk istilah percaya diri macam-macam niku. Jadi niku sajane napa to niku? Niku oleh iblis adalah perbesaran volume keinginan fisik untuk kembali ke tanah. Kowe pengen penak bali ning lemah. Aja nuruti nafsumu, aja nuruti dunyamu, aja nuruti sahabatmu. Bali ning lemah. Ben ora ketara. Bali ning lemah ge gak ketara nganggo cara mendem. Mulane mboten niku critane wong mendem terus itu mempercepat diri untuk kembali ke tanah. Kalau pola mesti mati, gitu deh. Jadi mati itu mati dadak, mati dipercepat. Karena itu apa? Dorongan fisik. Itu kan menumbuhkan tenaga yang luar biasa. Jadi psikotropika macam-macam ini. Ini jadi kan untuk memperbesar. Nopo detak jantung macam-macam. Saraf-saraf ini dirangsang-rangsang. Walaupun orang lakoni ini kaya lakoni. Betul lagi. Kan penak. Orang sugih, akhir ngelapunnya sugih. Rasanya kaya orang sugih. Sampai mati itu. Kebanggaan itu. Apa karena kebanggaan? Mereka secara fisik. Dia orang berkait karo cita-cita ini keluar. Jadi akhirnya orang itu terpisah. Antara fisik dan psikisnya. Nah, ini akhirnya proses kembali ke tanah. Proses pentanahan diri, betul loh ya. Elek, kalau nggak sampai sabu-sabu, putau, nopo-nopo istilah itu semua adalah rangsangan-rangsangan dari iblis untuk apa? Mempercepat manusia supaya lupa kepada Allah dan sekaligus supaya dia cepat kembali ke tanah. Bukan hancur, mau lek pun tenggelam itu. Harga diri sudah nggak ada, cita-cita sudah nggak ada. Mana ya pengen enak, waktu kita tapi enak sih. Enak semua ni ku awu, betul enten nilai. Ini sedoyo jadi soal hidup. Kan kenyataannya mengurus sejati. Nah soal ni kita deh, soal tidak baik kiai kan, boleh sih bener. Soal wong pingin mulya lebih tadi. Soal wong pingin mangan enak, bucu ayu. Soal duit pingin sugih. Soal awak pingin istirahat sampai demek opo-opo ra oleh ngono kuwi nggih. Wong niku kadang-kadang saking mulyane niku sampai buka mobil dhewe gak oleh, sing buka nang wong liya. Akhire munggah mobil diunggahno, mudun ke mobil digotong. Lek perlu ora oleh nemplek lemah lah. Kira apa bedane wong sehat di wong lumpuh? Lah nggih kan buka lawang gak oleh. Mergo mulya niku wau. Mergo niku wau. Keinginan fisik karena fisik itu gak oleh ubah. Nimbo, kangelan, gak oleh, cetek, mabon. Ini ku dorongan fisik. Fisiknya mau kangelan. Dan ini sebenarnya persoalan hidup. Nah bagaimana menselaraskan ini? Nah gitu lagi. Supaya keenam dorongan ini tadi bisa berfungsi semua. Untuk memasuki hidayah, memasuki fitrah, memasuki panggilan Allah. Sehingga masuk ke dalam rengkuhan rahmat Allah. Itu bagaimana caranya? Maka volume fitrah harus diperbesar. Dengan cara apa? Allah sudah menyediakan hal itu. Napa? Quran, hadis, ulama, kitabul ulama, fa innahum syurujud dunya masabiqul akhirah. Nafsune dorong-dorong supaya tidak melenceng masuk ke nafsu mutmainnah. Syahwatnya diarahkan untuk menjadi syahwat yang halalan thayyiban. Syahwat yang bisa zinatul hayati dunia. Zuyina linnasi hubbu syahwati minat dunia. Minan nisa'i dan seterusnya. Sampai akhirnya syahwat itu menjadi zina. Zuyina. Perhiasan yang indah. Makan itu sebenarnya tanpa enak pun sebenarnya harus makan. Tapi orang makan itu jadi indah. Jadi indah. Karena apa? Di situ ada ladang. Yang tumbuhnya itu indah. Memperkorong ini tak ini juga. Tak sama pikir. Rupanya mengenai tak itu. Ini terus. Di lebok nang ini kok anak kukul rosong seger. Nah, monggo. Kapa yo ketep. Ya ayo diumbi diwi-diwi. Nguasih aku kabe. Ini kok indah sama sawat jadi indah. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah menanamkan sirrul ikhlas di dalam kalbu, di dalam titik telengi hati. Bagaimana sirrul ikhlas itu bisa terjadi? Ya, harus melatih supaya diesel hati durip loh. Hati itu seperti diesel yang bisa memutar generator, ngoten. Lah diesel itu mulai dung ngoten. Mungkin generator itu dia melok mobil. Muser berapa RPM, sak menit berapa putaran, maka bisa mengeluarkan setrum voltase 220 volt, bisa sekian ampere, maka bisa mengeluarkan sekian watt. Ampun, ini mungkin pun metu, powernya pun metu, saking generator harus metu setrumnya. Ini mungkin like nemplek, nek setrum ini nemplek teng kipas angin. Kipas angin dia mubung, nampak teng kulkas, kulkasnya adem, nampak setrika-setrika paling panas. Begitu seterusnya. Lah pikir ini kan, pikir ini harus monitor Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ini lu aja terum teng iblis, iblisnya melayu. Iblisnya melayu. Lah pikir hati mula Allah, Allah, Allah, kok nyetrum teng nafsu. Nafsu dia jadi nafsu mutmainah. Nafsu sing anteng, orang kayal-kayal pengennya ini kusya Allah. Lek zikirnya terum teng syahwat, syahwat itu menjadi syahwat yang indah. Ketika makan bismillah, mau kumpul bujo bismillah, itu ada nuansa baru yang tidak sama dengan minum yang tanpa bismillah. Lek nyambut gawe golek dunyo mangko ana zikir Allah Allah Allah Allah, nyambut gawe itu menjadi lahan akhirat. Nah, fisik sing dizikiri terus awak digolakkan la ilaha illallah la ilaha illallah terus dialiri aliran zikir. Maka fisik itu sangat ringan untuk menindaki laku amal yang diperintahkan oleh Allah. Dengan begitu sangat mudah kita memasuki pintu gerbang hidayah, sabilillah, rahmat, macam-macam lah istilahnya. Yang penting bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi kalau panjenengan sedipun paringi pitulung, saged meraih keridhaanipun Allah, saged ngrengkoh dipun rengkoh rahmatipun Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakat wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil ladzi ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim na fi dunyana akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.